hasrat hati mendaki gunung puncak tinggi di balik awan dari atas ke atas pinjau ke bawah dalam jurang kemalaman. Selangkah ku maju ke